yaitu dan memanfaatkan waktu dan kesempatan serta peluang untuk mengerjakan berbagai macam amal kebaikan dan amal saleh. Karena itulah bekal orang beriman, bekal seorang hamba yang mukmin dalam perjalanannya meninggalkan dunia yang fana ini menuju akhirat yang kekal dan abadi. Kemudian beliau menyebutkan keterangan-keterangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang neraka, betapa dahsyatnya, tentang surga, betapa nikmatnya. Maka yang diinginkan dari apa yang beliau nasihati kepada kita, yang beliau sampaikan kepada para sahabat-sahabatnya, yakni kepada rakyatnya, Utbah bin Ghazwan radhiyallahu anhu, menginginkan agar mereka benar-benar memperhatikan persiapan dan perbekalan untuk negeri akhirat, yang mana di akhirat hanya ada dua perkampungan, perkampungan orang-orang kafir, orang munafik, orang musyrik yang tidak beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, atau yang menyekutukan Allah dengan sesuatu, bahwasanya mereka mempunyai tempat yang namanya neraka, kekal di dalamnya selama-lamanya karena kekufuran mereka dan mati di atas kekufuran, kesyirikan mereka dan mati di atas kesyirikan mereka, dan karena kemunafikan mereka dan mati di atas kemunafikan, wal'iyadu billah. Kemudian perkampungan yang kedua di negeri akhirat adalah surga Allah subhanahu wa ta'ala, yang Allah siapkan untuk orang-orang beriman, yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, yang memeluk Islam yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang dengannya amalnya akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Islam adalah agama yang diridhai Allah azza wa jalla. Inna ad-dina 'inda Allahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhai di sisi Allah hanyalah Islam. Demikian pula orang yang mati dalam keadaan kufur, mati dalam keadaan tidak beriman kepada Allah, maka mereka tidak akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa man yabtaghi ghairal Islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan barang siapa yang mencari selain Islam, maka dia tidak akan diterima, dan di akhirat kelak termasuk orang-orang yang merugi. Ini adalah pernyataan Allah subhanahu wa ta'ala, pernyataan Al-Quranul Karim yang tidak ada atau tidak terkena padanya kebatilan, kitab yang hak, kalamullah yang wajib bagi setiap orang mukmin untuk beriman kepadanya dan meyakini apa yang disampaikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quranul Karim tersebut. Maka dari itu pelajaran diambil dari apa yang disampaikan oleh Utbah bin Ghazwan radhiyallahu anhu, bahwa di antara adab-adab dalam menyampaikan sebuah khutbah adalah diawali dengan memuji Allah dan menyanjungnya. Karena Allah memiliki berbagai macam sanjungan, berbagai macam pujian, keagungan dan kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian mengucapkan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini bagian dari adab-adab di dalam menyampaikan khutbah. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita tentang keharusan seorang untuk menasihati saudaranya. Menasihati saudaranya, apalagi seorang pemimpin, untuk mengarahkan, menasihati rakyatnya kepada yang terbaik dan memberikan mereka sugesti untuk melakukan amal-amal kebaikan, dan memberikan atau menanamkan rasa takut dalam diri mereka dari azab Allah di akhirat kelak. Maka ini adalah tugas para ulama, tugas para pemimpin untuk mengarahkan rakyat mereka kepada yang terbaik, kepada negeri akhirat, Karena dengan mereka berbuat yang terbaik di dunia ini sebagai bekal bagi mereka di negeri akhirat mereka. Kemudian juga apa yang disampaikan oleh Utbah bin Ghazwan radhiyallahu anhu menjelaskan kepada kita tentang dekatnya hari kiamat itu dan bahwasanya dunia ini menuju kepada kebinasaan, menuju kepada hilangnya dan berakhirnya dunia ini. Maka janganlah menjadikan dunia sebagai tempat bermukim untuk selamanya. Orang yang beriman, dia meyakini bahwa dunia ini hanya sementara. Kalau dia memiliki harta, hartanya pun hanya sementara dimilikinya. Kalau dia memiliki jabatan atau kekuasaan, itu pun hanya sementara. Demikian pula nikmat-nikmat lainnya yang Allah berikan kepada seorang hamba. Maka orang beriman meyakini semua itu akan berakhir. Semua itu akan berakhir. Dan yang dibawa oleh seorang hamba menghadap Allah Azza wa Jalla adalah iman dan amal solehnya. Iman dan amal kebajikannya. Maka dari itu orang-orang beriman tidak tertipu dengan dunia ini. Tidak tergiur dengan dunia ini. Karena mereka tahu dan mereka yakin bahwa semua akan berakhir. Kemudian juga kisah atau apa yang disampaikan oleh Utbah bin Ghazwan radhiyallahu anhu menjelaskan kepada kita tentang azamatullah, keagungan Allah Azza wa Jalla, yang mana Allah menciptakan neraka demikian besarnya. Allah menciptakan surga juga dengan keagungan dan kebesarannya. Nah, ini menunjukkan keagungan yang menciptakannya. Kalau saja makhluk Allah demikian besar dan agungnya, apalagi yang menciptakan makhluk yang agung tersebut. Oleh karena itu, jika seorang beriman dan menanamkan keagungan Allah dalam dirinya, dalam hatinya, maka dia akan takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia akan mengetahui dan mengenal dirinya sebagai sesuatu yang tidak ada apa-apanya. Sesuatu yang tidak berarti jika dibandingkan dengan keagungan dan kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga apa yang disampaikan oleh Utbah bin Ghazwan memberikan kepada kita penjelasan tentang bagaimana keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat beliau radhiyallahu anhum yang mereka memeluk Islam pada permulaan datangnya Islam. Mereka berhijrah. Demikian pula kaum Ansar yang tinggal di kota Madinah yang menolong saudara-saudara mereka. Mereka hidup, yakni para sahabat, dalam serba terbatas. Karena mereka tidak mencintai dunia. Mereka mengetahui dan meyakini bahwasanya hidup di dunia ini hanya sementara. Makanya mereka dalam kesempatan yang Allah berikan pada mereka dan nikmat yang Allah anugerahkan kepada mereka dengan beriman kepada Allah dan Rasulnya, mereka manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk menyebarkan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk menyampaikan risalah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada manusia. Sehingga sampai kepada kita. Sekarang ini adalah berkat dari perjuangan para sahabat radhiyallahu anhum di dalam menyebarkan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Maka sebagai orang yang beriman, yang mencintai Allah dan Rasulnya, yang mencintai para sahabat radhiyallahu anhum, kita mendoakan semoga mereka diberikan balasan oleh Allah dengan berlipat ganda karena jasa, karena pengorbanan yang telah mereka lakukan di dalam menyebarkan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mereka adalah orang-orang yang sabar menghadapi kehidupan yang sulit, menghadapi keadaan yang sempit. Mereka hadapi semuanya dengan penuh keyakinan kepada Allah Ta'ala, dengan penuh thiqah, kepercayaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya mereka berhasil menyampaikan risalah Allah dan mendapatkan ampunan Allah dan keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, mengikuti jalannya para sahabat radhiyallahu anhum adalah sesuatu yang diperintahkan oleh Allah dalam Al-Quranul Karim. dan diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, jika seorang ingin mendapatkan ridha Allah, ingin mendapatkan ampunan Allah, maka ikutilah para sahabat radhiyallahu anhum di dalam beragama kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena mereka telah diridhai oleh Allah azza wa jalla, mereka telah mendapatkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Wassabiquna al-awwalun min al-muhajirin wal-ansar wal-ladhina taba'uhum bi-ihsanin radhiyallahu anhum wa radu'an. Dan orang-orang terdahulu yang pertama-tama memeluk Islam dari golongan kaum muhajirin dan kaum ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridha pada mereka dan mereka ridha kepada Allah. Oleh karena itu, apabila seorang hamba, seorang muslim, seorang mukmin yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, apabila ingin untuk mendapatkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala, maka ikutilah agama kaum muhajirin dan kaum ansar, yang mana mereka menerima agama Allah langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah orang-orang yang memahami bahasa Arab. Mereka adalah orang-orang yang betul-betul mengetahui sebab-sebab turunnya ayat-ayat Al-Quranul Karim, sebab-sebab hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka menjadi panutan umat ini. Maka barang siapa yang membenci para sahabat radhiyallahu anhum, berarti dia telah menyelisihi jalannya orang-orang yang beriman. Dia telah menikam Rasulullah SAW, karena dia menganggap bahwa Rasulullah SAW mempunyai sahabat-sahabat yang jelek. Ini adalah merupakan teguran, peringatan kepada kita semuanya, bahwa barang siapa yang membenci para sahabat radhiyallahu anhum, berarti dia sadar atau tidak, mengaku atau tidak mengaku, bahwa dia telah menikam Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Manusia termulia yang memiliki sahabat-sahabat yang termulia, yang telah disebutkan oleh Allah azza wa jalla dalam Al-Qur'anul Karim, dan telah disebutkan oleh Allah azza wa jalla dalam Taurat dan Injil tentang sifat-sifat mereka, tentang keutamaan mereka yang hidup bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kewajiban kita adalah untuk mempelajari, untuk menjalani, yakni agama yang dijalani oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita kewajiban untuk beriltija, kewajiban untuk bersandar kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan mohon perlindungan pada Allah dari godaan-godaan syaitan, dari godaan-godaan hawa nafsu yang dapat menyeret seorang hamba kepada kebinasaan, kepada kehancuran, kepada neraka, jahannam, wal-iyadzubillah. Makanya Utbah bin Ghazwan mengingatkan kepada rakyatnya, kepada teman-teman dekatnya, tentang bagaimana perjuangan para sahabat dahulu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Adapun hadis yang berikutnya dalam bab ini, kata Imam An-Nawawi rahimahullah taala, wa an Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala, dan dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu beliau berkata, akhrajat lana Aisyah radhiyallahu anha kisaan wa izaran ghalidhan, qalat qubida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadaini, muttafaqun alaih. Kata Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu an, bahwa pernah Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha mengeluarkan, menunjukkan kepada kami selembar kain dan selembar sarung, ya, penutup pundak, badan atas dan badan bagian bawah, yang mana kain tersebut kasar, ghalidh, tebal, kasar. Lalu beliau mengatakan, yakni Aisyah mengatakan, kubidha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal, dicabut nyawanya ketika beliau sedang memakai dua lembar kain ini. Hadis ini muttafaqun alaih, dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Apa yang disampaikan oleh Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha ini menjelaskan kepada kita tentang pola hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan telah sering disampaikan pada pertemuan-pertemuan yang lalu bagaimana pola hidup Nabi alaihi wasallam dan pandangan beliau sallallahu alaihi wasallam terhadap dunia ini, yang beliau memandangnya sebagai sesuatu yang hina, sesuatu yang sementara sifatnya. Makanya beliau tidak mencintai dunia ini. Padahal kalau beliau menghendaki, Allah membukakan baginya dunia dengan berbagai perbendaharaan yang ada padanya. Namun Nabi alaihissalatu wassalam memilih akhirat. Karena beliau tahu hakikat kehidupan dunia ini. Dan beliau mengetahui hakikat kehidupan akhirat. Oleh karena itu beliau memilih akhirat yang merupakan perkampungan, hunian yang kekal dan abadi, penuh dengan rahmat dan kasih sayang Allah bagi orang-orang yang beriman dan mati di atas iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu ada Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau hidup dengan sangat sederhana. Sebagaimana telah dijelaskan dalam beberapa hadis, bagaimana makanan tidak ada di rumah beliau. Terkadang beliau datang menanyakan pada istri-istri beliau, apakah ada makanan? Mereka mengatakan tidak ada sesuatu pun. Lalu beliau berpuasa. Ini menunjukkan kesederhanaan yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita kezuhudan beliau dan tawadhu'nya beliau sallallahu alaihi wasallam. Serta beliau adalah orang yang puas, orang yang menerima pemberian Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau tidak pernah menyombongkan dirinya. Beliau tidak pernah berpola hidup berlebihan. Tetapi secukupnya, seadanya, itulah yang beliau jalani dalam kehidupan ini. Sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Kemudian hadis yang berikutnya. Qala an-Nawawi rahimahullah ta'ala. Al-Imam an-Nawawi rahimahullah berkata. Wa an Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu qala. Dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu beliau berkata, "Innila awwalul Arab Roma bisahmin fi sabilillah. Wa laqad kunna nagzu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ma lana ta'amun illa waraqul hublati wa hadha samur hatta in kana ahaduna la yadhu kama tadau asyah." Ma lahu khaltun. Muttafaqun alaih. Hadis keluarkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kata Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, "Inni la awwalul arabi roma bisahmin fi sabilillah." Sesungguhnya aku adalah orang pertama dari orang Arab yang mengenai sasaran dengan panah dalam berperang di jalan Allah. Nah, ini menunjukkan keutamaan beliau. Sa'ad bin Abi Waqqas. Dia adalah seorang yang pandai memanah. Dan orang pertama yang memanah di jalan Allah. Dan mengenai sasarannya. Walakad kunna naghzu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau menceritakan. Bahwa kami dahulu, kata beliau, berperang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma lana ta'amun. Dalam berperang kami tidak memiliki makanan. Illa waraqul hublati. Kecuali daun. Daun dari pohon yang disebut al-hubla. Dan juga disebut as-samur. Wahadas samur. Mereka makan daun. Dalam berperang di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Hatta in kana ahaduna. Sampai-sampai salah seorang di antara kami, la yadau kama tadau syah ma lahu khaltun, ketika dia buang air, buang kotoran, sama seperti kambing ketika buang kotoran, yakni tidak ada campurannya kecuali rumput. Sebagaimana kotoran kambing yang keluar adalah bulat-bulat dari rumput yang hijau. Nah ini menggambarkan kepada kita betapa para sahabat dahulu radhiyallahu anhum dalam berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mereka berperang dan iman mereka, kekuatan iman yang ada pada mereka telah mematahkan senjata-senjata orang-orang yang memiliki persenjataan. Persenjataan yang lengkap. Mereka hanya persenjataan yang sederhana. Panah, pedang, tombak. Namun dengan kekuatan iman telah menjadikan mereka menang. Dan Allah menolong mereka. Memenangkan mereka. Karena keteguhan iman. Dan pendirian mereka di jalan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang disampaikan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu menjelaskan kepada kita tentang bolehnya seorang berbicara, merenungi tentang nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepada mereka. Dan nikmat terbesar yang Allah anugerahkan pada seorang hamba bukan harta, bukan jabatan, bukan kedudukan, bukan pujian manusia. Nikmat terbesar yang Allah berikan pada seorang hamba adalah ketika Allah memberikan pada hamba itu taufik dalam hatinya, dalam dirinya untuk taat pada Allah Ta'ala, untuk beribadah pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, untuk menyembah hanya kepada Allah. Itulah nikmat terbesar. Maka janganlah kemudian kita menganggap bahwa nikmat terbesar adalah nikmat harta benda atau nikmat kedudukan dan jabatan atau nikmat-nikmat bersifat materi. Tidak. Nikmat terbesar yang Allah berikan pada seorang hamba adalah iman dan amal soleh. Ketika dia diberikan iman oleh Allah Azza wa Jalla, kemudian dia melaksanakan, memanfaatkan iman ini yang Allah berikan padanya dengan menjalankan iman tersebut dalam bentuk amal soleh, amal kebaikan, dalam ketaatan pada Allah dan ketaatan pada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan ini yang dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Mereka betul-betul mensyukuri nikmat Allah yang Allah berikan pada mereka. Mereka bukan orang-orang yang gila harta, bukan orang-orang yang gila kedudukan, bukan orang-orang yang gila pujian manusia, tidak. Tapi yang mereka inginkan, yang mereka mengejarnya adalah keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Maka begitu datang nikmat Allah dan Allah mengutus Rasulnya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sebelumnya mereka adalah orang-orang jahiliyah yang hidup di zaman jahiliyah, maka dari itu mereka mengejar ketertinggalan yang mereka telah melaluinya di masa jahiliyah dengan memanfaatkan waktu dan kesempatan mereka dalam kehidupannya setelah mereka beriman kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak ada peluang yang baik yang dengan peluang itu mereka dimasukkan surga oleh Allah Azza wa Jalla, melainkan mereka memanfaatkan peluang tersebut, baik dalam menuntut ilmu, baik dalam memberikan sedekah, baik di dalam berperang di jalan Allah. Semua dan setiap kesempatan yang ada pada mereka, mereka manfaatkan untuk akhirat mereka. Berbeda dengan umat di akhir zaman, atau sebagian kaum muslimin di akhir zaman, yang manfaatkan nikmat-nikmat Allah hanya untuk dunia, hanya untuk pujian. Kalimat-kalimat kufur terkadang keluar dari lisan-lisan mereka untuk mendapatkan pujian manusia. Na'udzubillahi min dzalik. Maka apa yang dicontohkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum adalah menunjukkan hakikat pemahaman mereka kepada agama Allah Subhanahu wa taala dan kesempatan yang mereka miliki yang Allah berikan pada mereka tidak mereka sia-siakan, melainkan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk beribadah, untuk menaati Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang para sahabat radhiyallahu anhum. Mereka adalah orang-orang yang benar-benar berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka tidak memperluas dunia mereka. Yani dunia harta-harta mereka. Tapi mereka mencukupi dengan apa yang ada. Dengan penuh kesederhanaan. Tidak berlebihan. selebihnya mereka manfaatkan waktu mereka untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, untuk menyebarkan agama Allah dan agama Rasulnya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita tentang kesabaran para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Mereka adalah orang-orang yang sabar di dalam menyampaikan risalah Allah, dalam mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka adalah hamba-hamba pilihan Allah. Tidak ada yang membenci para sahabat kecuali orang munafik atau orang kafir atau zindiq. Tidak ada yang membenci para sahabat radhiyallahu anhum kecuali munafik atau zindiq atau kafir. Karena kita telah menyaksikan ya dari sirah perjalanan para sahabat bagaimana mereka telah memperjuangkan agama Allah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan mereka adalah orang-orang yang sabar dalam memperjuangkan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Sabar dalam makanan mereka, minuman mereka. Ya, sabar dalam kehidupan mereka. Sabar dalam kesempitan. Sabar dalam perjuangan. Itulah radhiyallahu anhum. Ini sahabat radhiyallahu anhum. Wa ardhahum. Semoga Allah yang memberikan pada mereka balasan yang berlipat ganda atas kebaikan yang mereka lakukan dalam membela dan menyebarkan agama Allah subhanahu wa ta'ala ini. Kemudian hadis yang berikutnya, qala al-imam an-nawawi rahimahullah ta'ala wa an abi hurairah radhiyallahu anhu qala, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma ij'al rizqa ali Muhammadin qutan. Ya Allah, jadikanlah rezeki keluarga Muhammad adalah makanan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok mereka. Sekedar untuk memberikan mereka kehidupan. Jadi tidak berlebihan. Allahumma ij'al rizqa ali Muhammadin qutan. Qut artinya ma yasuddu ar-ramaq, yaitu sesuatu yang dengannya seorang bisa hidup, yakni yang sangat sederhana, tidak berlebihan, yang penting bisa hidup. Nah, ini menunjukkan bagaimana doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan kezuhudan beliau, bahwa beliau tidak menghendaki pola hidup berlebihan, pola hidup tabdzir. Ya, tapi makanan, minuman hanya secukupnya untuk bisa hidup, untuk bisa melanjutkan yakni kehidupan mereka. Tidak berlebihan. Ya, tidak hanya makanan yang pokok. Ini doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk keluarganya, al baitnya, dalam rezeki yang Allah berikan pada mereka. Maka dari itu, apa yang didoakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang beliau mohon pada Allah Azza wa Jalla menunjukkan atau beliau menanamkan kepada kita keridhaan. Ridha terhadap apa yang Allah berikan. Ridha terhadap pemberian Allah. Tidak banyak menuntut, tapi ridha kepada pemberian Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua adalah puas terhadap pemberian Allah. Karena orang yang puas, artinya orang yang kaya. Selama seorang itu puas, dan nikmat yang Allah berikan, walaupun sedikit, maka dia orang yang paling kaya. Selama orang itu, dan sebaliknya, selama seorang tidak puas, dan pemberian Allah kepadanya, walaupun dia kaya raya, tapi dialah hakikat orang yang miskin. Hakikat orang yang fakir. Karena dia tidak puas dengan pemberian Allah. Dia terus mencari pemberian Allah. Atau mencari lebih dari apa yang Allah berikan padanya. Padahal itu tidak mungkin. Nah, orang yang bersyukur dengan apa yang Allah berikan, walaupun sedikit, tetapi barokah dan dia mensyukuri nikmat Allah, inilah orang yang paling kaya di muka bumi ini. Meskipun dia tidak memiliki apa-apa. Sebaliknya orang yang paling miskin adalah orang yang tidak puas dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Makanya disebutkan tentang al-qanaah atau al-ghina, ghina nafs. Kekayaan yang paling kaya adalah kepuasan dalam diri seorang, yaitu qanaah terhadap pemberian Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bersyukur dan mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Al-qanaatu bil qalil. Seorang puas dengan sedikit yang Allah berikan padanya, tetapi penuh dengan keberkatan. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita bahwa kehidupan seorang hamba hendaklah menengah. Tidak kaya raya, juga tidak fakir. Yakni yang menengah itu yang lebih tepat. Sehingga kekayaannya tidak menjadikan dia lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, dan kefakirannya tidak menjadikan dia juga melalaikan ibadah kepada Allah taala. Karena sebagaimana dikatakan, dan bukan hadis, atau hadis kalaupun dikatakan hadis adalah hadis yang dhaif, yaitu kadal fakru an yakuna kufran, kefakiran itu bisa menjerumuskan kepada kekufuran. Maka seorang ketika Allah berikan pada nikmat ya yang cukup, nikmat yang ya, harta yang pas baginya, hendaklah dia selalu mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala dan puas dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa kita memohon pada Allah taala bukan memohon kefakiran, tapi memohon kecukupan, kifayah. Ya. Jadi jangan meminta pada Allah, ya Allah jadikan aku ini fakir miskin. Tidak. Tapi Allah berikan aku kecukupan. Kecukupan yang aku puas dengan kecukupan itu. Ya aku bersyukur dengannya. Aku qanaah dengan kecukupan tersebut. Ya. Dan Nabi SAW minta pada Allah Ta'ala, mohon pada Allah Azza wa Jalla, agar Allah jadikan rezeki bagi keluarganya, yaitu yang mencukupi untuk menutupi kebutuhan pokok mereka. Ya, makanan pokok mereka dan tidak berlebihan. Kemudian, bahwa hadis ini juga tidak berarti kemudian seorang tidak boleh menjadi orang kaya. Kalau Allah berikan rezeki dan Allah memberikan rezeki pada seorang, ya, dan dia menjadi orang kaya dan terbukti banyak di antara kaum muslimin yang mereka itu kaya, namun hendaklah kekayaan itu benar-benar memberikan dia kekuatan untuk semakin mengingat Allah dan dimanfaatkan kekayaannya untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala untuk negeri akhiratnya. Untuk negeri akhiratnya. Maka dari itu para ulama menyebutkan bahwa seorang muslim mukmin tidak dilarang dia itu menjadi orang yang cukup, menjadi orang yang kaya. Tetapi ada tiga hal penting yang harus diingat bagi orang yang dianugerahi Allah Azza wa Jalla kekayaan dalam kehidupannya. Yang pertama, bahwa harta yang dimilikinya, harta yang dicapainya, harta yang didapatinya adalah dari kasbun halal, pekerjaan yang halal, bukan pekerjaan yang haram, bukan dari riba, ya, bukan dari korupsi, bukan dari jalan-jalan yang tidak halal. Jadi harus dari jalan yang halal. Yang kedua, kekayaan atau seorang yang diberi rezeki yang banyak oleh Allah Ta'ala sehingga dia menjadi orang yang kaya dalam harta, yaitu hendaklah harta dia tidak menjadikan dia lalai dari mengingat Allah. Jadi harta ini tidak boleh menjadikan dia lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Jangan sampai atau janganlah harta kalian dan anak-anak kalian menjadikan kalian lalai dari mengingat Allah. وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَيْكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. Dan barang siapa yang berbuat demikian, maka itulah orang-orang yang merugi. Maka seorang yang kaya, hendaklah dia kekayaannya tidak melalaikan dia dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, bahwa orang yang kaya hendaklah dia menunaikan hak Allah, yaitu mengeluarkan zakat dari harta yang Allah berikan padanya. Dia mengeluarkan zakat, dan tidak cukup hanya zakat, alangkah baiknya lebih dari sekedar zakat, tapi juga memberikan sedekah, sedekah yang tatawu, yang tidak bersifat wajib. Ini diantara yang disebutkan oleh para ulama tentang seorang muslim yang kaya harus memiliki tiga hal ini. Kekayaannya dari harta yang halal, bukan dari harta yang haram. Kekayaannya tidak menjadikan dia lalai dari mengingat Allah. Ya. Dan yang ketiga adalah dia melaksanakan hak Allah Subhanahu wa taala dari hartanya, yaitu dengan mengeluarkan zakat. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian hadis yang berikutnya, hadis ini panjang, insyaallah ditunda pada kesempatan yang akan datang. Namun saya mengambil hadis yang sesudahnya, hadis yang pendek, mengingat waktu yang tidak mencukupi. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah taala, wa an Muhammad bin Sirin an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Al-Imam Muhammad bin Sirin, beliau salah seorang tabi'in rahimahullah, beliau berkata, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, laqad ra'aituni wa inni la akhiru fi ma baina mimbari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam إلى حجرة عائشة رضي الله عنها مغشيا علي فيجيء الجائي فيضع رجله على عنقي ويرى أني مجنون وما بي من جنون ما بي إلا الجوع. حديث رواه الإمام البخاري. كتب أبو هريرة رضي الله عنه, laqad ra'aituni wa inni la akhiru fi ma baina mimbari Rasulullah sallam ila ujrati Aisyah radhiyallahu anha maghshiyan alayya. Pernah terjadi ini pada diriku, bahwa aku terjatuh di antara mimbar Rasulullah sallam dan antara kamar Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha, terjatuh karena maghshiyan alayya, karena pingsan, ya, karena pingsan. Fayaji'ul ja'i, ketika melihat Abu Hurairah terjatuh, maka ada orang yang datang, ya, jelas dari kalangan sahabat, datang, fayadu'u rijlahu ala unuqi, lalu dia letakkan kakinya di leher Abu Hurairah, ya, di leher Abu Hurairah, wa yara anni majnun, dan dia menyangka, atau dia berpendapat, atau mengira, bahwa Abu Hurairah ini dalam keadaan kesurupan. Ya. Kata Abu Hurairah, wa ma bi min junun. Padahal aku tidak gila. Kata beliau. Ma bi illal ju. Tidak lain. Yani aku terjatuh, pingsan. Karena lapar. Karena lapar. Tak ada yang dimakan. Subhanallah. Manusia-manusia mulia hidup di zaman yang paling mulia, generasi yang termulia di zaman Rasulullah SAW, generasi termulia, generasi sahabat radhiyallahu anhum, Allah menguji mereka dengan ujian yang besar, tidak mendapatkan makanan sampai pingsan. Kita masya Allah di zaman kita ini, na'udzubillah, tabdzir pola hidup kita. Makanan berlebihan. Kadang-kadang dibuang. Kadang-kadang ditaruh di sampah. Kadang-kadang sampai rusak makanan itu. Mereka di zaman Rasulullah SAW, ya, saking tidak dapatnya makanan, sampai-sampai jatuh pingsan, dikira gila, dikira kesurupan. Ya. Oleh karena itu kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, apa yang diceritakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu ini menunjukkan bagaimana hidup di zaman itu. Bagaimana sulitnya hidup di zaman tersebut. Tapi mereka hadapi semuanya dengan jiwa besar, dengan tawakal kepada Allah. Mereka menghadapi, tidak mengadu pada manusia, tidak mengeluh kepada manusia, tapi mereka mengadu pada Allah Azza wa Jalla. Mereka meminta pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mereka penuh keyakinan, meyakini bahwasanya fa inna ma'al usri yusran, pasti sesudah kesulitan akan ada kemudahan. Dan mereka meyakini bahwasanya perjuangan mereka ini dalam rangka mendapatkan ridho Allah. Makanya mereka rela hidup dalam kesempitan. Ya. Karena iman mereka kepada Allah dan Rasulnya telah menjadi darah daging dalam diri mereka. Sehingga makan dan minum pun itu adalah nomor sekian. Yang terpenting adalah mereka telah mendapatkan sesuatu dari taufik Allah Azza wa Jalla yang Allah berikan pada mereka, yaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Sehingga mereka tidak memikirkan makanan dan minuman. Lapar pun lapar, sampai pingsan. Radhiyallahu anhum ajma'in. Maka tidak ada manusia dan generasi yang sama dengan generasi para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Tidak ada generasi di muka bumi ini ya, yang semulia generasi sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Dan ini adalah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Akidah kita. Akidah kaum mukminin yang beriman pada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Bahwa generasi atau manusia terbaik dalam perjalanan hidup manusia adalah generasi sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Tidak ada yang lebih dari itu. Tidak ada yang lebih dari itu. Dan Islam yang terbaik adalah yang apa yang dijalankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat beliau. Itulah Islam yang terbaik. Tidak ada Islam yang lebih baik dari itu. Tidak ada Islam yang lebih baik dari apa yang dijalankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Ya. Tidak ada yang lebih dari itu. Ya. Itulah Islam yang Allah ridhai. Itulah Islam yang akan ditanya dalam kuburan kita. Ketika seorang mati, dibasuhkan dalam kubur siapapun orangnya. Datang dua malaikat. Kemudian malaikat bertanya pada orang yang mati itu. Man rabbuka, siapa rabbmu? Siapa Tuhanmu? Kalau orang itu beriman, dia mengenal Allah dan beribadah pada Allah selama hidupnya. Dan dia mengesakan Allah. Dia mentauhidkan Allah. Maka dia akan menjawab, Allahu Rabbi, Allah Rabbku, Allah sembahanku. Kemudian pertanyaan kedua, ini ditanya oleh Munkar dan Nakir. Wama dinuka, dan apa agamamu? Agama yang ditanya dalam kubur adalah agama Islam yang diturunkan Allah kepada Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan produk-produk baru manusia, tidak. Tapi agama yang ditanya seorang hamba yang mati dalam kuburnya adalah yang diturunkan Allah kepada Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, yang dijalankan oleh para sahabat dan diikuti oleh kaum mukminin dengan baik. Itulah Islam yang ditanya oleh malaikat kepada seorang yang mati. Yang ketiga, malaikat bertanya kepada seorang yang mati, pertanyaan ketiga adalah, وَمَنْ هَذَا الرَّجُلُ الَّذِي جَاءَ إِلَيْكُمْ, dan siapa orang ini yang diutus pada kalian, بُعِثَ فِيكُمْ, dengan bahasa yang lebih mudah, وَمَنْ نَبِيُّكَ, dan siapa nabimu? Ya, maka orang beriman kepada Rasulullah SAW, yakin kepada beliau bahwa Islamnya adalah Islam yang terbaik, dia taat pada Rasulullah SAW, dia mengikuti sunnah Nabi Alaihissalam, maka dia akan menjawab bahwa orang yang diutus kepada kami adalah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. karena dia beriman kepada Rasulullah SAW. Dia mencintai Rasulullah SAW. Dia membela Rasulullah SAW. Mengikuti sunnahnya, ajarannya, tuntunannya, diikuti oleh orang tersebut. Maka dia akan menjawab bahwa orang yang diutus kepada kami adalah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Apa yang disampaikan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu di dalam hadis ini menjelaskan tentang salah satu kebiasaan orang Arab apabila ada orang kesurupan itu ditekan lehernya dengan kakinya. Ini disebutkan oleh para ulama demikian. Salah satu kebiasaan mereka. Kalau ada orang kesurupan, yaitu yang ditekan di lehernya. Ya. Supaya orang itu tidak bisa banyak bergerak. Ya, tekan dengan sewajarnya. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita tentang kesabaran para sahabat radhiyallahu anhum. Bagaimana sabarnya mereka? Di dalam menghadapi kehidupan yang penuh dengan kesempitan, kesulitan, ya, dan berbagai macam ujian dan cobaan. Ya. Mereka hadapi dan penuh kesabaran. Dan mereka adalah orang-orang yang paling sabar. Radhiyallahu anhum ajma'in. Sabar dalam kemiskinan. Sabar dalam yakni hidup yang sangat sederhana. Mereka sabar karena mereka memiliki keyakinan. Keyakinan akan janji Allah subhanahu wa ta'ala. Terhadap orang-orang yang beriman. Kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Janji Allah kepada orang-orang yang beramal saleh, yang taat pada Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Makanya mereka dalam bersabar, mereka tetap menjaga lisan mereka dari meminta-minta kepada manusia. Ketika Abu Hurairah menceritakan bahwa dia sampai jatuh pingsan karena lapar, menunjukkan bahwa dia tidak meminta-minta pada manusia. Ya. Padahal sebetulnya meminta, yakni makanan dalam kondisi demikian dibolehkan. Tetapi ini menunjukkan ta'afuf atau al-iffah. Iffah mereka. Ya. Bagaimana mereka menjaga kehormatan diri mereka. Bahkan dalam keadaan lapar pun tidak meminta pada manusia. Padahal meminta di saat itu boleh. Ya. Nah bagaimana dengan orang yang kenyang, diberikan berbagai macam nikmat oleh Allah, begitupun masih meminta-minta dari manusia. Bahkan na'udzubillah menjual akidahnya hanya untuk mengisi perutnya. Na'udzubillah. Ya. Ini alamat kebinasaan. Alamat kehancuran. Ketika seorang diberikan berbagai macam nikmat plus jual akidahnya demi dunia. Wali'adzubillah. Na'udzubillah min dalik. Kita mohon perlindungan pada Allah. Ya, dari yang demikian itu. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita bagaimana keadaan mereka dalam menghadapi satu hal kefakiran, kemiskinan. Mereka tetap bersabar dan mereka tetap menjalani dengan kemampuan mereka. Jadi para sahabat radhiyallahu anhum adalah orang-orang yang mulia, orang-orang yang benar-benar memperjuangkan agama Allah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Allah ridha pada mereka dan mereka ridha kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, kita umat yang datang kemudian diperintahkan ya untuk mendoakan mereka. Ya, mendoakan mereka. Orang-orang terdahulu. Walladzina ja'u min ba'dihim yaqulun. Dan orang-orang yang datang sesudah mereka, mereka berkata, mereka berdoa, Rabbana. Rabbana ighfir lana. Wahai Rabb kami, ampunilah kami. Wal ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Dan ampunilah saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dalam iman. Ya. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Dan ya Allah, Janganlah engkau jadikan dalam diri kami hasad, dengki, kebencian terhadap orang-orang yang beriman. Ya. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Wahai Rabb kami, sungguhnya engkau yang Maha Pengasih dan Penyayang. Inilah manhaj betode. Ahlussunnah wal Jamaah mendoakan orang-orang meninggal, kaum mukminin yang meninggal sesudah sebelum mereka. Mereka mendoakan orang-orang yang telah meninggal. Dan inilah sikap yang benar. Ya. Orang hidup mendoakan orang yang mati. Jadi kaum mukminin, ya. Orang yang telah meninggal itu membutuhkan, mengharapkan, yakni doa dari orang-orang yang hidup. Karena mereka sudah terputus. Tidak bisa lagi beramal soleh, kecuali apa yang mereka lakukan di dunia ini. Dan kalau ada tiga hal yang disebutkan oleh Nabi SAW pada mereka, mereka tetap mendapatkan pahala. Dari apa? Ilmu yang bermanfaat. Dari sedekah jariah. Dari anak yang soleh yang mendoakannya. Jadi, orang-orang yang datang sesudah, yang sebelumnya, dari kaum mukminin, mereka mendoakan orang-orang terdahulu. Yang sudah mendahului mereka, menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Demikianlah kajian kita pada kesempatan yang baik ini. Semoga bermanfaat. Semoga Allah jadikan kita di antara hamba-hambanya yang mencintai kaum mukminin, mendoakan mereka. Dan semoga Allah kumpulkan kita bersama kaum mukminin minas sabiqin al-awwalin, dari orang terdahulu yang mereka memeluk Islam, dari kalangan muhajirin dan ansar, dan orang yang mengikuti mereka, dari ulama-ulama kaum muslimin. Semoga Allah kumpulkan kita dengan mereka di akhirat kelak. Aqulu qawli hadza wallahu ta'ala a'lam. Naam, jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum atas penyampaian materi dan juga kajian ilmiah di kesempatan pagi hari ini, Ustaz. Semoga dapat difahami dan bermanfaat untuk kaum muslimin, padegar maupun pemirsa Roja. Dan berikutnya, khotbah salam padegar maupun pemirsa dimanapun Anda berada, dimanapun Anda menyimak siaran kami di kesempatan pagi hari ini. Kita akan melanjutkan ke sesi yang kedua, sesi tanya jawab. Bagi Anda yang ingin bertanya seputar pembahasan kita melalui layanan telepon di 021-823-6543 atau pertanyaan pesan singkat ke nomor 081-989-6543. Baiklah, kita coba sapa di layanan lain telepon di kesempatan ini bagi para pendengar maupun pemirsa yang ingin bertanya secara langsung. Baik, Naam, telah terhubung. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, dari mana? Dengan Umu Abdul Rahman, Tangerang, Ustaz. Silakan, Umu. Ini saya mau bertanya tentang doa, Ustaz. Naam. Allahumma hasibni hisaban yasiro. Ya Allah, hisablah aku dengan hisaban yang mudah. Apa yang dimaksud dengan hisaban yang mudah itu ya, Ustaz? Baik, ditunggu jawaban. Satu lagi boleh nggak, Ustaz? Iya, silakan. Ini sholat qobliyah subuh kalau digabung sama sholat sunnah wudu diperbolehkan apa nggak, Ustaz? Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, silakan, Ustaz. Tangerang, beliau bertanya tentang makna dari hisaban yasiro di akhirat kelak. Itu ada dua macam perhitungan sebagaimana disebutkan dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada perhitungan yang bersifat al-ard, sekedar ditunjukkan amalan seseorang oleh Allah pada hamba tersebut dan tidak ditanya. Ini namanya al-ard, dan ini yang dimaksud dengan hisab yasir, yaitu perhitungan yang mudah. Jadi Allah menampakkan amal seorang hamba, kemudian dia mengakuinya, ya, dan dia tidak ditanya. Jadi hanya ditampakkan. Ini namanya al-ardu. Alif, lam, ain, ra, bad. al-ard. Kemudian ada yang kedua, perhitungan yang disebut dengan niqash. Idza nuqishal 'abdu halaka. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila seorang hamba ditanya oleh Allah, berarti binasa hamba itu. Ini hisab yang keras. Ya. Dan kaum mukminin diberikan kemudahan oleh Allah azza wajalla. Dan hisab yang mudah. Semoga Allah menjadikan kita di antara hamba-hambanya yang mendapatkan hitungan yang mudah. Makanya kita dianjurkan berdoa pada Allah azza wajalla, mohon pada Allah subhanahu wa taala, Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, hitunglah aku dengan perhitungan yang mudah. Ditampakkan amalnya, kemudian di yakni diteruskan. Tidak ditanya. Sedangkan hisab yang sulit adalah ketika seorang hamba ditanya. Ini berarti akan dia itu binasa. Ya. Waliyadu billah. Ya, jadi ini makna dari hisab yasir atau hisaban yasir. Kemudian tentang seorang yang atau apa hukum menggabungkan sunnah wudu dan sunnah qabliyah subuh. Ada hadis Nabi alaihi salatu wassalam yang menyebutkan memang bahwa kalau sudah masuk waktu fajar itu tidak ada sholat kecuali dua rakaat. Makanya ketika telah dikumandangkan adzan subuh, ya kita sholat hanya dua rakaat, yaitu qabliyah subuh. Kecuali kalau seorang dia sholat qabliyah subuh di rumahnya, karena memang masjid dekat, kemudian dia datang ke masjid. Ketika datang ke masjid, dia sudah melakukan sholat qabliyah subuh. Maka dibolehkan dia mengerjakan sholat tahiyat masjid. Ya, tidak mengapa. Tapi kalau seorang datang misalnya ke masjid, dia berwudu dari rumahnya kemudian datang ke masjid, tidak ada waktu kecuali hanya dua rakaat. Meskipun ada waktu, tapi dia dianjurkan untuk sholat hanya dua rakaat. Sholat apakah yang dilakukan dua rakaat di masjid itu? Yaitu sholat sunnatul fajr. Sunnah al-fajr. Sunnatul fajr itu sholat sunnah qobliyah. Jadi tidak ada perbedaan antara sunnatul fajr dengan sunnah qobliyah subuh. Itu dua nama untuk sesuatu yang sama, itu dua rakaat. Ya. Karena kadang-kadang ada sebagian orang yang memahami bahwa sunnatul fajr itu berbeda dengan sunnah qobliyah subuh. Padahal tidak berbeda, sama, satu. Ya. Sunnatul fajr itu sama dengan sunnah qobliyah subuh. Hanya dua rakaat. Ya. Maka ketika seorang setelah selesai berwudu, kemudian dia sholat sunnah, yang pertama dan utama adalah sholat qobliyah subuh. Karena ini lebih baik daripada dunia dan seisinya. Rakaat al-fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Kata Nabi alaihissalatu wassalam, dua rakaat sebelum subuh, yaitu sunnah qobliyah subuh, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Maka wallahu alam, saya melihat orang yang berwudu setelah masuk waktu subuh, ya, maka dia cukup dengan sholat dua rakaat qobliyah subuh. Ya. Adapun masalah bolehkah dia gabungkan atau tidak boleh dia gabungkan, ini ada ikhtilaf di antara ulama. Sebagian ulama membolehkan menggabungkan antara dua sholat sunnah. Ya. Sebagian ulama mengatakan tidak. Ada yang melihat tidak digabungkan. Jadi cukup dia sholat dua rakaat, yaitu qobliyah subuh. Ini jawaban kami, wallahu ta'ala a'lam. Baik, alhamdulillah. Jazakumullahu khairan atas jawaban yang telah disampaikan. Semoga dapat difahami dan bermanfaat untuk pendengar maupun pemirsa roja yang lainnya. Baik, ikhwatul Islam, pendengar azakullah, di kesempatan berikutnya masih di layanan layar telepon. Bagi Anda yang ingin terhubung, tentunya di 0218236543. Silakan. Nah, halo. Baik, kembali di 0218236543 bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di layanan layar telepon. Kita sapa kembali, halo. Silakan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, Ibu? Dengan dari Umum Sabila di Pekanbaru, Pak Ustadz. Umum Sabila, Pekanbaru, silakan, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Nam. Saya ingin tanya doa tadi, Pak Ustadz. Pak Ustadz bilang tadi, janganlah kami beri kedengkian hati kami kepada orang-orang beriman. Memang apa ada orang yang dengki kepada orang-orang beriman itu, Pak Ustadz? Mohon penjelasannya, Pak Ustadz. Syukur. Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Nam Ustadz. Demikian pertanyaannya, silakan. Baik, tentang hasad ini, yang namanya manusia pasti ada hasad dalam dirinya, ya. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahmatullah alaih, fi kulli jasadin hasad. Setiap jasad ada hasadnya, besar kecilnya berbeda, ada yang melampiaskan, ada yang tidak, ada yang mampu menahan dirinya dari hasad itu. Jadi secara umum, bahwa hasad itu ada pada diri manusia. Ya. Meskipun dia adalah orang yang beriman. Tetapi yang dimaksud oleh ayat tadi, doa yang diajarkan oleh Al-Quranul Karim dalam surah Al-Hujurat, yaitu, Rabbana, wala tuzigh qulubana, wala taj'al fi qulubina ghillan lilladzina amanu. Dan janganlah ya Allah engkau jadikan dalam diri kami ini hasad, kedengkian kepada saudara-saudara kami kaum mukminin. Ya. Karena orang yang hasad kepada kaum mukminin itu banyak. Apalagi orang-orang menyimpang dari jalannya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Orang munafikin, mereka benci kepada sahabat-sahabat Nabi SAW. Benci kepada kaum mukminin. Ya, yang orang-orang menyimpang dari jalan yang benar. Bahkan para sahabat didoakan doa yang jelek. Ya, ini hal yang masyhur diketahui tentang hasad yang ada pada diri mereka. Rafidhah, hasad pada Abu Bakar Siddiq, dengki kepada Umar bin Khattab, dengki kepada Utsman bin Affan dan seterusnya. Dengki kepada para sahabat yang lainnya. Itu karena kedengkian dalam diri mereka. Makanya orang mukmin, antara sifat orang mukmin itu, dia tidak hasad pada kaum mukminin. Ya. Dia mendoakan mereka. Karena ada kelompok-kelompok sesat yang menyimpang dari jalan yang benar, yang mereka hasad kepada para sahabat radhiyallahu anhum. Hasad kepada kaum mukminin, hasad kepada ulama-ulama muslimin. Ya. Yang jelas ini di luar garis. Jadi kalau ditanya apa ada hasad, yang jelas yang pertama hasad dari mereka orang-orang yang menyimpang dari jalan yang benar, mereka hasad kepada kaum mukminin. Maka kita minta kepada Allah agar Allah menghilangkan hasad yang seperti itu dari diri kita terhadap kaum mukminin. Karena orang mukmin dia mencintai kebaikan untuk saudaranya sesama mukmin sama dengan dia mencintai kebaikan itu untuk dirinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak sempurna iman kalian atau salah seorang dari kalian sehingga dia mencintai satu kebaikan untuk saudaranya sebagaimana dia mencintai kebaikan itu untuk dirinya. Maka orang mukmin pada hakikatnya mukmin yang sempurna, mukmin yang baik, dia tidak hasad pada saudaranya. Kalaupun ada rasa-rasa itu, maka dia berupaya untuk menghilangkannya. Dia tidak mau mengikuti hasad itu. Justru dia mendoakan keberkatan kepada saudaranya yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang-orang munafikun yang pura-pura masuk Islam, yang mencaci maki para sahabat radhiyallahu anhum, ini jelas adalah kaum husad. Orang-orang yang hasad kepada kaum mukminin, terutama para sahabat radhiyallahu anhum. Kemudian pada ulama-ulama muslimin, mereka hasad, mereka dengki. Mereka menginginkan keburukan menimpa umat Islam. Ya. Ini yang kita minta perlindungan pada Allah dari kejahatan mereka. Ya. Kita minta perlindungan pada Allah dari kejahatan mereka. Maka apabila ditanya apakah ada hasad dalam diri seorang mukmin, kalau seorang mukmin namanya hasad tetap ada, Tetapi dia dalam mensikapinya itu dengan bagaimana dia menekan dirinya dari hasad tersebut. Ya. Tapi yang jelas hasad kepada kaum mukminin adalah orang-orang munafikun yang benci kepada Islam dan perkembangan Islam. Mereka ingin menghancurkan Islam. Mereka ingin agar Islam ini ya jelek dalam pandangan manusia. Maka dari itu mereka dengan berbagai macam cara bagaimana menjelekkan Islam dan kaum muslimin. Ini hasad yang penyakit, hasad yang menjerumuskan orang tersebut ke dalam kesesatan dari jalan Allah yang lurus, dari jalan Allah yang benar. Maka kita secara umum tetap minta pada Allah Ta'ala, ya Allah, lindungilah aku, bersihkanlah aku atau hatiku dari hasad, dari dengki. Apalagi kepada kaum mukminin. Ya, kita tidak boleh hasad kepada kaum mukminin. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, pertanyaan dari pesan singkat yang lainnya. Berikut dari pertanyaan seorang hamba Allah di Lombok Timur. Ustaz, manakah yang paling berat ujiannya, orang kaya ataukah orang miskin? Demikian pertanyaan Ustaz, silakan. Baik, pertanyaannya mana yang lebih berat ujiannya, orang kaya atau miskin? Sebetulnya setiap ujian itu ada hikmahnya. Kita tidak bertanya atau mengatakan mana ujian lebih berat, kekayaan atau kemiskinan. Intinya ujian itu tetap ujian. Ketika Allah menguji seorang dengan kekayaan, Allah artinya menguji orang itu apakah dia bersyukur kepada nikmat yang Allah berikan atau tidak. Dan ketika Allah menguji seorang dengan kemiskinan, maka untuk Allah menguji orang itu apakah dia bersabar atau tidak. Adapun jika ditanya mana lebih berat, ini kembali pada kepada orang itu sendiri yang terkena ujian itu. Terkadang ada orang ingin kaya, terkadang diberikan kekayaan, ternyata hancur karena kekayaannya. Padahal di saat dia miskin minta pada Allah, ya Allah, seandainya engkau berikan kekayaan, aku akan berbuat begini, aku akan berbuat begitu. Tapi setelah Allah berikan kekayaan, ternyata tidak. Justru mencelakakannya, justru membinasakannya. Ya. Oleh karena itu, sikap yang terbaik adalah kita mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat yang Allah berikan kepada kita. Itu yang terbaik. Puas dan apa Allah berikan. Mensyukuri nikmat Allah. Kalau kita diuji dengan kemiskinan, maka kita bersabar. Karena ada manusia pun yang tidak bersabar atau tidak bisa menghadapi kemiskinan, sehingga dia kemudian murtad keluar dari Islam hanya karena kredit sepeda motor, hanya karena beras 5 kilo, hanya karena Indomie yang diberikan padanya, dia murtad. Na'udzubillah. Ya. Maka dari itu seorang selalu minta pada Allah Ta'ala agar Allah memberikan dia kesyukuran, kesabaran, kecukupan, ya, sehingga dengan demikian dia menghadapi hidup ini dengan penuh keyakinan pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Asa anta qurahu syai'an wa huwa khairun lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum. Allah Ta'ala menyebutkan bahwa bisa jadi kalian benci terhadap sesuatu, ternyata pada sesuatu itu ada kebaikan. Lebih baik bagi kalian. Dan terkadang kalian mencintai sesuatu, ternyata pada sesuatu yang kalian cintai itu adalah lebih buruk bagi kalian. Maka dari seorang hamba yang beriman, hendaklah dia mensyukuri nikmat Allah. Dia diberikan kekayaan, bersyukur atau kecukupan. Dan jangan sampai kekayaannya melarikan dia dari mengingat Allah, sebagaimana telah saya jelaskan tadi. Dan seorang diberikan oleh Allah ujian kemiskinan, hendaklah dia bersabar dengan kemiskinan itu. Ya, ini semua kembali kepada perorangan masing-masing. Mana lebih besar ujian itu, miskin atau kaya, tergantung pada orangnya. Kembali pada iman yang ada pada orang itu. Kembali kepada bagaimana pemahaman agama dia terhadap, bagaimana pemahamannya terhadap agama Allah. Ini semua bisa mencakup atau menjadi hal-hal yang mempengaruhi seseorang ketika dia diuji, baik oleh kekayaan ataupun oleh kemiskinan. Maka seorang yang mukmin dia minta pada Allah yang terbaik baginya. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Dan nampaknya pertanyaan tersebut merupakan pertanyaan terakhir di kesempatan pagi hari ini. Dan kita akan menutup perjumpaan kita di kajian di kesempatan ini. Ustaz, mohon disampaikan sebagai istitam atau istifadah dari pelajaran di kesempatan ini. Silakan Ustaz. Baik kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Semoga senantiasa dirahmati Allah azza wajalla. Alhamdulillah. Semoga apa yang disampaikan memberikan pelajaran pada kita dan memantapkan iman kita dan keyakinan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan keyakinan kita kepada Rasulullah SAW. Beliau adalah orang yang membawa kebenaran dari Allah azza wajalla dan keyakinan kita kepada Islam yang dibawa oleh beliau. Tidak ada yang lebih baik. Ya, tidak ada yang lebih afdal. Tidak ada yang lebih mulia dari Islam yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau manusia terbaik, hamba Allah termulia, dan ajaran yang beliau bawa adalah yang terbaik dan termulia. Maka kita tidak boleh terpengaruh. Kita tidak boleh lemah iman kita dalam masalah ini, ya. Kemudian juga semoga kita dijadikan hamba yang banyak bersyukur pada Allah taala dalam keadaan apapun. Kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Dan demikian maka Allah akan menambah nikmat itu. Dan hidup ini harus juga penuh kesabaran. Karena kesabaran ini penting. Seorang yang tidak sabar di zaman seperti ini, dia akan terjerumus dalam dua perkara, dua fitnah. Baik itu syubhat ataupun syahwat. Ya. Maka dari itu, dengan ilmu, bersabar dalam menuntut ilmu, seorang akan terhindar dari penyakit fitnah syubhat. Dan dengan mujahadatun nafsi, dengan bersabar menghadapi kehidupan ini, dengan berbagai kesulitan yang ada padanya, atau pada zaman itu, hendaknya seorang dapat istiqamah di atas kebenaran. Ya. Karena apa? Banyak ujian-ujian, syahwat. Kita harus mujahadatun nafsi. Melawan hawa nafsu. Ya. Seorang mudah tergiur atau seorang bisa saja berbuat sesuatu di zaman yang penuh dengan fitnah dan ujian syahwat ini. Belum lagi syubhat-syubhatnya. Ya. Belum lagi syubhat-syubhat. Ya, yang munculnya juga dari sebagian kaum muslimin. Maka dua hal yang penting wajib kita terus menjalankannya adalah terus menuntut ilmu agar kita hidup beragama di atas ilmu. Ya. Sebagaimana saya katakan, era dan masa taklid buta sudah berakhir. Ini saatnya untuk kita beragama sesuai dengan dalil. Beragama sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan apa yang telah dicerminkan, dijalankan oleh para sahabat radhiyallahu anhum yang Allah telah ridha pada mereka dan orang-orang mengikuti mereka dengan baik. Itulah jalan keselamatan. Semoga Allah menganugerahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh. Aqulu qouli hadza subhanakallahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.